Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di tempat ini melanjutkan pengajian kita dalam membaca Al-Aqidatul Wasithiyah syarah Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, Ar-Rasul. Sekarang beliau sebutkan tentang Ar-Rasul, sebab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi sekarang beliau rinci ya kata per kata, beliau sebutkan faedah tentang kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidatul Wasithiyah. Kata beliau, Ar-Rasul dari sisi bahasa fil lughah huwa may bu'itsa bi risalah. Ar-Rasul itu, kata Rasul dari sisi bahasa, kata beliau, siapa yang diutus dengan membawa risalah, membawa tugas, misi. Jelas ya? Penggunanya dalam bahasa Arab, kata beliau, arsalahu bikadha. Seseorang arsalahu, mengutusnya dengan ini, bikadha. Kapan dikatakan dia mengutus arsalah? Idza talaba ilaihi ta'diyatahu wa tablighu. Kalau dia meminta untuk menyampaikan dan menunaikan. Ini baru dikatakan dia mengutus arsalah. Dari sisi bahasa Arab. Jadi kalau misalnya kita memerintahkan seseorang, kamu pergi ke sana, kamu tunaikan ini, kamu sampaikan ini dan itu. Ini kata-katakan arsaltu dalam bahasa Arab. Saya mengutusnya. Jelas ya, tapi kalau disuruh begitu saja tanpa ada, disuruh pergi begitu saja tanpa ada yang diperintahkan untuk disampaikan, diperintahkan untuk menunaikan, maka ini bukan arsal namanya, bukan rasul namanya. Jelas ya? Jadi rasul maknanya kalau diperintah dan ada yang diperintahkan untuknya untuk disampaikan. Ini rasul. Ini rasul. Secara bahasa. Jamaknya kata beliau wa jam'u ruslun. Kalau satu rasul, rasulun arwahnya. Kalau banyak rasul, ruslun atau disukuni sin wa rusulun bidhammiha atau di dhamma sinnya rusulun, hilang wawnya. Kalau ada wawnya baru di fathah ra-nya rasulun, satu tunggal bentuk jamaknya banyak rasul, rusulun. Itu secara bahasa rasul. Kalau dalam sisi, dari sisi syariat, kalau kata beliau wa filisani syar'i, rasul dari sisi pengertian, dari pandangan syariat, itu tadi dari pandangan, dari sisi bahasa Arab. Sekarang dari pandangan syariat, kata beliau dalam lisanus syarak, dari bahasa syariat, rasul adalah insanun, manusia, berarti sini keluar jin ya, menurut pendapat yang paling kuat, menurut pendapat jumhur ulama, bahwa rasul tidak ada di kalangan jin. Ini pengertiannya rasul. Ini pengertiannya sekaligus ketentuan-ketentuan rasul itu. Kata beliau, insanun, manusia, zakarun, laki-laki, berarti keluar wanita. Dan ini pendapat jumhur ulama. Tidak ada rasul dari kalangan perempuan. hampir ijma, hampir sepakat para ulama kecuali Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm mengatakan Maryam rasul, istrinya Fir'aun Asiyah rasul. Paham ya? Ini menurut beliau rahimahullah. Tapi ini tidak benar. Bahwa rasul hanya ada dari kalangan laki-laki. Hurrun. Insanun zakarun hurrun, manusia laki-laki dan merdeka. Jadi tidak ada rasul dari kalangan budak. Uhiya ilaihi bisyara. Rasul adalah manusia laki-laki dan dia merdeka. Uhiya ilaihi bisyara, diwahyukan untuknya sebuah syariat. Ini rasul. Diwahyukan kepadanya sebuah syariat, risalah. Wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Jelas ini rasul. Fa in uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitablighi fa huwa nabi. Ini kata Syekh Muhammad bin Haras. Kalau dia diberikan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka namanya nabi bukan rasul. Jelas perbedaannya? Kalau rasul diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, apa namanya ini? Rasul. Tapi kalau diberikan wahyu tapi tidak diperintah untuk menyampaikan, namanya nabi. Ini menurut pendapat sebagian ulama, pengertian atau perbedaan antara nabi dan rasul. Mereka sebutkan ini. Apa yang boleh sebutkan di sini? Jadi kalau ada yang tanya apa itu nabi, apa itu perbedaan nabi dan rasul? Ya. Semua rasul nabi, tapi tidak semua nabi rasul. Ini perbedaannya. Sebab rasul dan nabi sama-sama diwahyukan. Rasul diberikan wahyu, nabi diberikan wahyu. Nah, makanya Ibnu Hazm di sini mengatakan ada nabi dari kalangan perempuan, sebab di dalam Al-Qur'an dikatakan ibunya Nabi Musa atau Maryam, wa auhayna ila ummi Musa, diberikan wahyu. Kata Allah, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'i, ya, alirkan Nabi Musa di sungai Nil. Wa uhayna. Ya, makanya beliau Ibnu Hazm rahimahullah berdalilkan dengan ayat seperti ini, berarti mereka ini semua rasul. Dan ini tidak benar ya. Wahyu di situ maksudnya ya, diberikan wahyu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan nabi. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah katakan juga ya, kepada lebah. Wa auhayna. Kami wahyukan kepada lebah. Masa lebah nabi? Di dalam surah An-Nahl dikatakan, kami perintahkan mereka. Wahyu maksudnya diperintahkan. Tapi bukan nabi mereka. Ini perbedaan yang disebutkan Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi ini dikritik pengertian ini. Dan sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Sebenarnya ini sudah kita baca ya pada pertemuan yang lalu. Tidak apa-apa kita ulang sedikit. Ini dikritik ini perbedaannya. Kenapa? Dalilnya dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel, pergi Nabi Musa alaihissalam, dia datang, ditemukan Bani Israel menyembah anak sapi, dan ada Nabi Harun di situ saudaranya. Marah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun berkata, ya bana umma la takhud bilihyati wala biroksi. Nabi Musa memegang jenggot dan kepala Nabi Harun. Kata Nabi Harun, wahai anak ibuku, yaitu saudaranya, jangan kau marah, jangan kau pegang jenggot dan kepalaku. Maksudnya Nabi Musa marah, kenapa kau tidak larang mereka untuk menyembah anak sapi? Ijin. Apa alasan Nabi Harun alaihissalam? Inni khasyitu an taqula farratta baina bani Israel. Saya khawatir. Kalau saya perintahkan mereka, saya khawatir kamu akan mengatakan kepada saya kamu memecah belah antara Bani Israel. Sebab pasti ada yang ikut perintah, pasti ada yang tidak ikut kepada perintah Nabi Harun. Makanya Nabi Harun menunggu Nabi Musa datang. Beliau ada alasannya ya, bukan tidak ada alasan. Inni khasyitu an taqula farraqta baina Bani Israel. Saya khawatir kamu akan mengatakan kepada saya kamu memecah belah Bani Israel. Ini kata para ulama, di antara Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah mengatakan ya, kisah ini menunjukkan kepada kita tercela itu berpecah belah. Tercela. Dalilnya mana bantahan untuk ini? Ya, seandainya Nabi Harun, ya, Nabi Harun sepakat kita bukan Rasul. Nabi Musa Rasul. Nabi Harun, ya, Nabi bukan Rasul. Jelas? Kalau seandainya Rasul, kenapa Nabi Musa alaihissalam? Kalau seandainya Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, ya, untuk apa Nabi Musa alaihissalam marah kepada Nabi Harun? Berarti Nabi diperintahkan untuk menyampaikan. Jelas ya? Ini kritikan untuk perbedaan ini. Ya. Betul, memang ini adalah pendapat sebagian ulama. Tapi, ya, ada kritikannya. Dan kritikannya kita katakan tepat. Kalau dalam ayat dikatakan seperti itu. Perbedaannya. Baik. Fakullu rasulin nabi, kata beliau. Maka semua rasul, dari pengertian ini, kita menarik kesimpulan bahwa semua rasul pasti nabi. Iya kan? Semua rasul, coba. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu rasul, pasti nabi. Wala aks, dan tidak sebaliknya, kata beliau. Maksudnya tidak sebaliknya apa? Ya, tidak semua nabi rasul. Faqad yakunu nabiyan ghairu rasul. Kadang dia nabi tapi bukan rasul. Ya, jadi Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala condong kepada pendapat ini. Tentang perbedaan ini. Jelas ya? Baik, wal muradu bir rasul al mudhaf ila dhamir ar-rabb huna Muhammadun. Ya, beliau memberikan taujih, memberikan pencerahan terhadap kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam matannya. Sebab Ibnu Taimiyah mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Ya. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya. Siapa di sini rasul? Kita masukkan banyak. Syekh mengatakan wal muradu bir rasul, yang diinginkan dengan rasul dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang disandarkan kepada dhamir Rob, itu rasulahu. Rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa dan rasul-rasul yang lainnya. Baik, sudah selesai rasul. Kata beliau wal huda. Huda. Intinya mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Ya, ada petunjuk. Segala puji halami Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk al huda. Ini beliau berikan pencerahan. Apa itu huda? Ya. Kata beliau al-huda. Al-huda. Petunjuk al-huda. Mungkin sering kita dengar pencerahan. Khairul huda. Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca khairul hadi. Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ya. Huda wal-hadi. Sama petunjuk. Ya. Apa itu huda? Dari sisi bahasa. Huda artinya al-bayan wa-dalalah. Ya. Penunjuk dan penjelasan. Penunjuk dan penjelasan. Makanya di dalam bahasa Arab istilah fikhi maklar, ya, yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, ya, namanya dalalah. Dalalah dari kata dal, dalalah, menunjuki, menunjuk. Maksudnya dia tunjuki. Ini pembeli, saya dapatkan pembeli. Ya, dia perantara antara pembeli dan penjual. Namanya dalalah. Dari kata ini, ad-dalalah, yang menunjuki. Jadi ini al-huda dari sisi bahasa. Artinya al-bayan, penjelasan, wad-dalalah, penunjuk. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Kata Allah, adapun kaum Samud. Samud, kaumnya Nabi siapa ini? Samud. Nabi? Saleh. Wa ila Samud akhahum salihan. Dan kepada Samud diutus saudara mereka Salih. Apa mujizatnya? Unta, ahsan tu, masya Allah. Unta. Unta yang keluar dari batu. Baik. Ini Samud. Kata Allah, adapun Samud, kaum Samud yang Allah binasakan karena mereka bunuh unta itu, ya Allah katakan, "Fala tamassuha bisu." Jangan kalian sentuh unta itu sama sekali. Ya, ternyata dibunuh. Sudah turun azab. Kata Allah, "Wa'amma Samud." Adapun kaum Samud, "Fahadainahum." Perhatikan. Kami telah berikan mereka huda. "Fahadainahum." Kata Allah, "Kami telah berikan mereka huda, petunjuk." "Fastahabbul ama 'alal huda." Tapi mereka lebih mencintai, lebih memilih al-ama, kegelapan, kebutaan, daripada huda, daripada petunjuk. Apa makna huda yang pertama? Fahadainahum. Kami telah tunjuki mereka jalan yang benar. Kami telah utus kepada mereka Nabi Soleh. Nabi Soleh berdakwah kepada mereka. Berarti ini apa? Petunjuk. Inilah huda. Paham ya? Intinya akan terpahami nanti. Petunjuk itu ada dua dalam syariat. Dengan kita membaca keterangan beliau rahimahullah. Jadi huda secara bahasa petunjuk. Diarahkan, ditunjuki yang mana jalan benar, yang mana jalan yang lurus, atau yang mana jalan lurus, yang mana jalan yang salah, ditunjuki kepadanya. Berarti kita katakan dia telah memberikan huda, petunjuk. Fa innal ma'na bayyana lahum. Makna fahadainahum, kata Allah, kami telah berikan mereka huda, itu maksudnya kata Syekh di sini ayatnya, bayyana lahum, kami telah jelaskan kepada mereka Samud. Telah diperintahkan kepada mereka jangan sentuh itu apa? Unta. Dan mereka bunuh unta itu. Wa kama fi qoulihi, sebagaimana firman-Nya juga, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah, kami sudah berikan kepada manusia, insan, hadaina, kami telah berikan mereka hidayah kepada jalan. Ada yang bersyukur dan ada yang kafir. Maksudnya huda di sini adalah kata Allah, maksudnya kami telah jelaskan kepada mereka yang halal dan yang haram. Huda bermakna penjelasan. Kata beliau, wal huda bihadzal ma'na am. Nah, ini penting sekali ini. Sebab ada orang kadang dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Innaka la, tidak, tahdi, memberikan hidayah, man ahbabta, kepada siapa yang kau cintai. Jelas? Dia baca ayat yang lain di dalam surah yang lain. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Kamu wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Bingung sudah. Waduh. Gimana ini? Ayat yang pertama Allah katakan kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Ayat yang kedua mengatakan kamu wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah. Bingung dia. Nah, ini sini ilmu yang sangat penting akan dijelaskan oleh Syekh bahwa hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama yang disebutkan tadi, hidayah bermakna menunjuki ke jalan, menjelaskan jalan yang terang dan kegelapan. Ini hidayah bermakna umum. Semuanya, antum semua, kita semua bisa memberikan hidayah. Paham? Kita ajak orang tua kita, Bu, Pak, ini cara yang sholat yang benar. Pakai sutra. Jangan terlalu cepat sholatnya. Ini, bulunya ini. Ini apa namanya? Kita berikan hidayah kepadanya. Kita tunjuki, kita ajarkan dia. Jelas? Semuanya. Al-Quran pun disifatkan seperti ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu memberikan hidayah. Maksudnya apa? Menjelaskan, menerangkan. Ini yang salah, ini yang benar. Inilah makna sabda Nabi SAW, li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Wahai Ali, seandainya orang mendapatkan hidayah dengan sebab melalui kamu. Perhatikan, semuanya orang bisa memberikan hidayah. Kata Nabi SAW, seandainya orang mendapatkan hidayah karena kamu wahai Ali, maka itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Kamu wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah di jalan yang lurus. Jadi semuanya bisa memberikan hidayah. Kata Syekh, hidayah bermakna ini amun li jami'in nas, umum untuk seluruh manusia. Maksudnya semua manusia bisa memberikan hidayah. Hidayah bermakna umum, yaitu menunjuki yang mana jalan kesesatan, yang mana jalan yang lurus. Walihada Yusuf bihil Quran. Oleh karena itu, dengan inilah hidayah bermakna inilah Al-Quran disifatkan. Memang ayat yang kita telah baca, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberikan hidayah di jalan yang paling lurus. Ya. Sebab dalam Al-Quran semua dijelaskan yang halal dan yang haram. Semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan agama ini. Kalau tidak datang penjelasan dalam Al-Quran, ada hadis yang menjelaskannya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Bagaimana tata caranya? Rukunnya bagaimana? Sujudnya bagaimana? Sujudnya dalam hadis dijelaskan. Dalam hadis dijelaskan. Iya. Kama fi qouli ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini ayat yang telah baca tadi. Artinya, sungguh Al-Qur'an ini kata Allah yahdi, memberikan hidayah ke jalan yang paling lurus. Nah, ini hidayah bermakna umum ya. Wa yusafu bihi rasul kama fi qouli ta'ala, dan ini juga rasul disifatkan dengan hidayah bermakna ini umum. Sebagaimana dalam firman Allah wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh wahai Muhammad, kamu sungguh memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Ini hidayah bermakna apa ini? Umum. Nah, hidayah yang kedua kata Syekh wa qad ya'til huda bi mana taufik wal ilham. Kadang hidayah, huda, petunjuk, hidayah dalam Al-Qur'an kadang datang bermakna taufik. Taufik dari Allah dan ilham dari Allah. Nah, inilah yang kita sering istilahkan, tidak bisa, hidayah di tangan Allah. Biar kau opakan, hidayah di tangan Allah. Nah, ini hidayah bermana ini. Biar dinasihati bagaimana, hidayah di tangan Allah. Hidayah bermana apa? Taufik. Nah, kalau ini dinafikan, hanya Allah yang bisa. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Inilah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Jelas ya? Kata beliau, fayakunu khassan biman yasha'allahu hidayatahu. Maka hidayah bermana yang kedua, yang bermana lebih khusus, maka ini khusus untuk siapa yang Allah kehendaki hidayah untuknya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan untuknya hidayah? Nah, ini. Hidayah bermakna yang kedua ini. Taufik dan ilham hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah inginkan untuknya hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Ya. Siapa yang betul-betul Allah inginkan hidayah untuknya, selalu ada jalan-jalan untuk meraih hidayah itu. Allah mudahkan menuju hidayah itu. Lihat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman Al-Farisi dari jauh, dari Persia, sekarang Iran, jauh sekali. Ketika mendengar terutusnya orang nama Muhammad, dia cari sampai rela diperjualbelikan jadi budak, jadi ini, sampai bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Diberikan 3 tanda. Kalau kamu dapatkan 3 tanda ini kepadanya, itulah Muhammad. Dia cari, dia dapat tanda-tanda ini. Terakhir tanda kenabian di belakangnya. Langsung peluk Nabi SAW masuk Islam. Lihat Abu Thalib. Abu Thalib di sampingnya Nabi, yang membela Nabi ketika berdakwah. Mati dari kekafiran. Mati dari kekafiran. Padahal orang yang jauh, mati dari keislaman. Salman Al-Farisi ikut beberapa perang, banyak sekali dia ikut perang. Padahal dari jauh sana. Ini, siapa yang Allah inginkan hidayah untuknya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah mudahkan jalan-jalannya. Baik. Walihada nafahu Allah an rasuli qala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Oleh karena itu kata Syekh, hidayah inilah yang Allah nafikan, yang Allah tiadakan untuk nabinya. Dalam Al-Quran, innaka la tahdi, kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Nah, hidayah bermakna taufik. Dan jangan bingung ya, baca firman Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kontradiksi, tapi tidak. Makanya kita sering mengulangi faedah ini, bahwa di dalam syariat, entah itu Al-Quran dan Al-Quran, atau Al-Quran dan Sunnah, atau Sunnah dan Sunnah, ya, tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan. Semuanya bisa dijamakkan, bisa dikompromikan. Makanya kata Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Ishaq, beliau mengatakan, ya, datangkan kemari ayat-ayat atau hadith-hadith yang kalian anggap bertentangan, saya kompromikan semua. Bawa sini semua. kemari. Saya jawab semuanya. Tidak ada bertentangan ya. Hanya mungkin ya kemampuan manusia yang berbeda-beda. Makanya para ulama ahli tafsir selalu menjelaskan. Menjawab ayat ini maknanya ini. Tidak ada pertentangan dengan ini dan ayat yang selainnya. Ya, makanya sampai ada di karang buku yang dikumpul oleh Syekh Muhammad Alami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang dijuluki itu Maktab Berjalan, perpustakaan berjalan. Ya, keilmuannya beliau rahimahullahu, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz yang memiliki tafsir Adlaul Bayan. Beliau memiliki tafsir Al-Qur'an. Tapi beliau tidak sempurnakan ya. Ketika beliau menafsirkan ayat, beliau hanya sampai kepada akhir surat Al-Mujadalah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Beliau meninggal. Ya, beliau meninggal. Beliau punya kitab. Beliau kumpulkan semua ayat-ayat yang zahirnya, yang nampaknya kontradiksi. Beliau berikan jawaban di situ. Masya Allah, lalu salib bukunya. Beliau imam ahli tafsir. Baik. Nah, beliau masukkan juga ini, ayat ini ada. Tentang hidayah. Seakan-akan kontradiksi. Wal muradu bil huda huna. Ya, kata beliau, kalau begitu, setelah beliau terangkan makna hidayah ada dua, ada hidayah bermakna umum dan ada hidayah yang bermakna khusus. Kalau begitu, apa yang diinginkan dengan huda dalam ucapan Ibnu Taimiyah? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Segala puji hanya milik Allah yang mengutus rasulnya dengan al huda, dengan petunjuk. Kata beliau, wal muradu bil huda huna kullu ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-ikhbarati as-shadiqah wal imani as-sahih wal ilmi an-nafi' wal amali as-shalih. Maka huda yang dimaksudkan di sini dalam ucapan ini adalah semua apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari khabar-khabar yang jujur, iman-iman, keimanan yang benar, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Semuanya apa yang datang dari Nabi, entah itu berupa keyakinan, akidah, ataukah tuntunan di dalam fikih ibadah, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu petunjuk huda. Itu al-huda. Selesai ya, al-huda. Kata beliau ad-din. Din. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dini. Al-haq. Dengan mengutus segala puji hanya milik Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda wa din, dan agama yang benar. Apa maksud din? Kata beliau din itu dalam syariat itu banyak maknanya. Din yang kita kenal banyak agama, ya kan? Din agama. Dinul Islam, agama Islam. Dinul Haq, agama benar. Tapi ternyata din banyak penggunaannya, bukan hanya bermakna agama saja. Malik yaumiddin, nah din itu bukan agama, itu artinya itu bukan. Malik yaumiddin, penguasa hari agama. Tidak. Nah, beliau jelaskan makna-makna din dalam agama. Nah, ini hati-hati, ini penting. Jangan salah baca Al-Quran, salah terjemah, salah arti. Bahaya. Kata beliau, ad-din yati li iddati ma'anin. Ad-din dalam agama, itu datang dalam syariat, datang dalam beberapa makna. Dengan beberapa makna, bukan cuma satu. Yang pertama, kadang bermakna balasan, al-jaza. Kadang din bermakna balasan, hari pembalasan. Inilah malik yaw middin. Allah adalah penguasa hari yaum ad-din, hari pembalasan, hari kiamat maksudnya. Masya Allah. Demikian pula makna ini di dalam ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ucapan sebagian ulama, bukan hadis ya, ucapan ahli hikmah, ucapan seakan kayak pepatah begitu. Ucapan mereka orang Arab, kama yadinu al-fata yudan. Kama yadinul fata yudan. Sebagaimana yadinul fata, anak muda itu berbuat, yadin beramal, yudan dibalas. Ya, dari kata dan, yudan dibalas. Berarti din di sini bermakna balasan. Ya. Kama tadinu tudanu. Kama tadin tudan. Sebagaimana kamu beramal, kamu tudan, kamu akan dibalas. Jadi din bermakna balasan. Malik yaumiddin, itu penggunaan dalam Al-Qur'an ya. Malik yaumiddin. Wa minha, kadang din bermakna al-khudu' wal inqiyad. Kadang ad-din bermakna merendah, al-khudu' dan tunduk. Ini din kadang bermakna ini. merendah dan tunduk. Sebagaimana dalam penggunaannya dalam bahasa Arab, dana lahu. Dana lahu. Dia telah ber ya. Dana telah berdiri untuknya. Ya. Itu untuk Allah. Dana lahu. Dia telah berdiri untuknya. Maksudnya apa? Zalla wa khada'a. Dia telah merendah, ya, tunduk, taat untuk Allah. Berarti din bermakna, ya, taat, merendah, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ucapan sebagian orang Arab, danallahu bikadza. Ya. Dia telah menjadikan Allah, dia telah menjadikan, ya, Allah telah menjadikan hal tersebut, ya, sebagai din. Maksudnya apa? Ittakhadhu dinan ya'buduhu bihi. Ya. Jadi ini makna yang kedua, din bermakna, ya, taat, merendah, tunduk. Wal muradu bid-din huna. Jadi din yang bermakna agama, ini makna yang kedua tadi. Bermakna agama. Itulah umum. Din bermakna agama, itu ya. Dinul Islam, agama Islam, itu dia bermakna yang kedua tadi. Baik. Wal muradu bid-din huna. Dan yang diinginkan dengan kata din di sini, yaitu pada ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu adalah agama. Berarti bermakna yang kedua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji hanya Allah yang mengutus rasulnya dengan huda dan mengutus rasulnya dengan agama yang benar. Maka kata beliau di sini, din di situ adalah ma jami'u ma arsalallahu bi rasulullah min ahkam syar'i i'tiqadiyatan kanat am qawliyatan am fi'liyah. Din di situ adalah semua apa-apa yang Allah utus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukum-hukum syariat. Masuk dalam salatnya, puasanya, zakatnya, semua. Entah itu perkara akidahnya, i'tiqad, atau ucapan, atau perbuatan, akhlak masuk di dalamnya semua, semua perkara agama. Yang Nabi diutus dengannya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan umat ini bukan cuma mengajarkan sahabat itu bukan cuma salat, puasa, akidah juga. Diajarkan akhlak para sahabat, adab-adab. Nah, makanya ada dikumpulkan hadis-hadis tentang akhlak, adab, tentang akidah. Ini semua agama. Dalam agama masuk dalam kategori semua apa yang disebut dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhafatuhu ilal haq min idhafatil mawsuf ila sifati ay dinul haq. Ya, di sini kata beliau, ucapan Ibnu Taimiyah menyandarkan din dengan kata al-haq yang benar. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, dengan agama benar. Ini penyandaran bentuknya mudhaf ilaihi. Asalnya ini sifat agama yang benar. Jelas ya? Hanya bentuknya disandarkan seperti itu, mudhaf ilaihi. Tapi maknanya adalah sifat agama yang benar. Agama yang benar. Adapun kata hakku sendiri, al-haq, kata beliau, masdar haq wa yahiku idza sabata wajabal wa wajaba fal muradu bi as-sabitul waqi' wa yuqabilu al-batil alladhi la haqiqata lahu. Ini beliau jelaskan kata hak. Mungkin sering kita dengar kata hak, apa itu hak? Iya, yang hak. Mencari al-haq. Mencari al-haq. Iya, semua orang cari al-haq. Iya. Tapi di dalamnya bukan hak, ya. Baik, mencari al-haq. Ini adalah al-haq. Apa itu haq? Kata beliau, idza sabata wa wajaba. Kalau hal itu sudah pasti dan harus, itu haq. Kalau kita terjemahkan kebenaran, sebab kebenaran itu pasti. Jadi kalau sesuatu dikatakan haq, idza sabata, kalau dia sudah tetap, tidak berubah lagi, pasti, ya, tidak goyang, tidak sudah kokoh, wajaba, ya, wajib, pasti, maka itu adalah hak. Ya. Wajib qabil, lawannya kebatilan. Alladzi la haqiqata lahu, yang tidak ada hakikatnya. Sebab dia berubah, batil. Ya. Makanya lihat itu ahlul batil, ahlul bidah. Ya. Mereka sendiri pun berselisih. Lihat orang-orang Asy'ariyah misalnya. Satu contohnya orang syariah yang banyak apa orang-orang yang menyimpan dalam termasuk asma wa sifat. Mereka sendiri berbeda-beda dalam menafsirkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda. Kalau kebetulan seperti itu. La hakikata lahu, kata beliau. Tidak hakikatnya. Tidak memiliki hakikat. Lam fi qali liyudhirahu. Lam ta'lil. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudli adalamnya liyudhirahu ala din kulli adalamnya. Kata Syekh, lamnya di situ lam ta'lil. Lam ta'lil artinya agar supaya, seperti dalam firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa adalamnya kan liya'budun lam ta'lil. Agar supaya mereka menyembahku, kata Allah. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, agar mereka menyembah kepada saya, beribadah kepadaku. Itu lam ta'lil namanya. Masya Allah, dalam Al-Quran bahasa Arab ya, satu huruf berbeda maknanya. Dan ini kaitannya dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan menerjemahkan, bahkan kadang masuk dalam permasalahan akidah, perbedaan-perbedaan huruf sangat mempengaruhi. Berarti pentingnya betul kita membaca bahasa Arab ini. Seperti dikatakan aamintum man fis sama, nanti kita akan lewati ayat ini. Aamintum man fis sama, kata Allah. Mungkin antum hafal semua ayatnya ya. Apakah kalian merasa aman, kata Allah, kepada siapa yang fi fis sama? Kalau fi ini kita buka makna bahasa Arab dalam kamus, fi bermakna melingkup. Kita katakan Muhammadun fil masjid. Muhammad di dalam masjid. Berarti Muhammad dilingkup oleh masjid, iya kan? Itu makna fi. Muhammadun fil baiti. Muhammad di dalam rumah. Berarti di dalam, berarti dilingkup oleh rumah. Ah, ada orang aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman kepada siapa yang di langit? Berarti Allah dilingkup oleh langit. Sebab asalnya fi. Tunggu dulu, kamu tidak paham bahasa Arab. Makna fi banyak. Kadang fi, kadang bermakna ala. Apa artinya ala? Apa artinya ala? Di atas. Muhammadun ala sayyar, ala albayt. Muhammad di atas rumah, di atas mobil, di atas ala. Kadang fi dipakai kata fi, tapi maknanya kadang bermakna ala, di atas. Dan ini ayat aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman? Siapa yang berada di atas langit, bukan fi. Mana dalilnya Ustaz? Jangan Ustaz bicara asal-asalan saja. Di dalam Al-Quran Allah katakan tentang kisah penyihirnya Fir'aun. Ketika dia bertaubat, melihat satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat tongkatnya Nabi Musa betul-betul jadi ular, bukan kayu. Berbeda dengan mereka, ketika mereka lemparkan tongkatnya, tetap jadi kayu, hanya di mata orang-orang yang melihatnya ular. Padahal tetap seperti itu. Ketika Nabi Musa alaihi salam melempar tongkatnya, langsung ternyata ular betul. Mereka mengatakan qulu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami langsung beriman dengan Rabb-nya Harun dan Musa. Apa kata Firaun? Qala amantum lahu qabla an adana lakum. La usallibannakum fi judhu'in nakhl. Saya akan salib kalian. Saya akan salib kalian fi. Perhatikan Allah pakai fi. Di batang kurma. Di mana dia salib? Di dalam batang kurma? Atau di atasnya? Atau di atasnya? Di atas. Berarti fi kadang bermana Allah. Jelas? Ini bahaya ini ya. Apa? Penting kali mempelajari bahasa Arab. Sebab kadang huruf berbeda maknanya. Lam saja berapa nak alam ta'lil ada lam, masya Allah. Taib. Itu contoh ya, contoh penggunaan. Taib. Liyudhirahu ala liyudhirahu kata bila lam ta'lil. Wahia muta'alliqatun bi arsala. Dia ini berkaitan kalimat lam liyudhirahu berkaitan dengan arsala. Wahwa minazuhur, jadi liyudhirahu. Segala puji hanya milik Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhirahu, kata Ibnu Taimiyah. Agar liyudhirahu, agar menampakkan zuhur. Bermana zuhur? Liyudhirahu, menampakkan ya. Bermakna al-ulu wal ghalabah, agar nabinya itu agar Allah menampakkan agama itu, memenangkan agama itu di atas seluruh agama yang lainnya. Liudhiro, itu mana liudhiro? Maksudnya apa? Liyaj'alahu aliyan ala adiyan kulliha bil hujjah wal burhan, agar ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam aliyan, tinggi di atas seluruh agama. Semuanya dengan hujjah wal burhan, dengan ya, penjelasan dan hujah-hujah yang kuat. Itu mana liyuzhirahu, zuhur bermakna tinggi. Tayyib, kata beliau al. Ya, masya Allah, rinci sekali ya beliau. Huruf-huruf beliau jelaskan. Tapi ini di pendahuluan saja, di awal-awal. Begitu masuk pada mulai menyebutkan ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di situ beliau tidak serinci ini lagi. Beliau hanya menjelaskan secara umum, ringkas beliau. Nah, ini kalau masih pendahuluan seperti ini, beliau jelaskan kata per kata. Baik. Sekarang al. Alif lam al. Pada ucapan Ibnu Taimiyah, liyuzhirahu aladdin, alat ala addin, faham? Ibnu Taimiyah tidak mengatakan ala dini kullihi, tapi Ibnu Taimiyah mengatakan aladdin, ada alif lamnya, faham ya? Dinun addinu, ada alif lamnya. Nah, alif lam di sini bermakna jins, jins semua. Contohnya di sini dikatakan istigharakiyah ya. Al-istigharakiyah. Al, ya mungkin beliau, wallahu a'lam, mungkin salah tulis atau sabakul kolam. Ya. Tapi lebih cocok kita katakan al-nya adalah istigharakiyah. Yang mencakup seluruh agama masuk. Sebab mana alif lam itu dalam bahasa itu banyak alif lam. Ya. Salah satunya mana alif lam, bermana alif lam istigharakiyah. Itu mencakup semua. Baik. Ya. Di sini al ini istigharakiyah. Fayadukhul, makanya maknanya, makanya dari sisi mana beliau benar. Tapi ketika beliau sebutkan maknanya al-jins, itu keliru. Tapi maknanya kata beliau, yadkhulu fihi kullu dinin batil, masuk semua agama. Wa huwa ma'adal Islam, agama selain Islam. Maksudnya apa? Liyudhirahu ala dini kulli, agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan agama Islam di atas seluruh agama yang lain. Agar Islam itu lebih nampak, lebih tinggi dari agama yang lain. Ini mana al di sini? Wasyahid. Liyudhirahu 'ala ad-din kulli. Kemudian apa kata Ibnu Taimiyah? Wa kafa billahi syahida. Syahid apa makna syahid? Kalau kita terjemahkan wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi, syahid. Ya. Makanya kalau dalam perhukuman hakim, ya, ada namanya syahid, saksi. Ya. Dalam melihat hilal, siapa melihat hilal, siapa syahidnya, saksinya. Syahid. Kata beliau syahid, fa'il. Syahid, bentuknya fa'il, syahid. Ya. Wa huwa mubalaghah min asy-syahida. Ini bermakna berlebih-lebihan. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada namanya yang sangat mubalaghah, berlebihan. Saya contohkannya. Doroba, memukul. Kalau dorob artinya yang suka memukul, memutus kerjanya. Ada namanya misalnya farisun, artinya penunggang kuda. Kalau faros berarti orang yang jago itu bawa kuda. Faal, ini ada dalam syarat, ada namanya mubalaghah. Ini seperti mubalaghah namanya, berlebih-lebihan. Ya. Ahli, ya, yang sering melakukan itu mubalaghah. Syahid seperti ini, mubalaghah juga dari kata syahidah, yang menyaksikan. Wa huwa imma min asy-syahadah bi mana al-ikhbar wal i'lam. Syahid bermana al-ikhbar, mengkhabarkan, atau bermana i'lam, mengumumkan. Jelas? Misalnya dalam istilah bahasa Arab, syahidtu, saya menjadi syahid. Maksudnya apa? Saya akan perlihatkan kepada orang, saya akan umumkan kepada orang. Ini mana pertama syahid. Yang kedua, wa imma minasy syahada bi manal hudur. Ya. Kadang syahid bermakna al-hudur, hadir di situ, ada di situ. Nah, inilah yang kita kenal dengan saksi. Misalnya ada kejadian, misalnya tabrakan misalnya, syahid itu, saya menjadi syahid di situ. Maksudnya apa? Saya hadir di situ dan saya lihat, saya saksikan. Nah, ini saksi. Jelas? Nah, inilah yang dimaksud dengan syahid dalam di situ, dalam ucapan Ibnu Taimiyah. Wa kafa billahi syahida. Ya. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi syahid. Ya. Dua-duanya mana syahid ini tercakup dalam ucapan Ibnu Taimiyah. Wa kafa billahi syahida maksudnya cukuplah Allah mukhbiron, yang mengkhabarkan, yang mengumumkan kebenaran Rasul, bisidik Rasuli. Atau kalau mana yang kedua berarti cukuplah Allah sebagai hadiron, muttalian, cukuplah Allah sebagai saksi, maksudnya Allah yang melihat. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala la yaghibu anhu syai', tidak ada yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wakafa billahi syahida. Ya. Wakafa billahi syahida. Baik, cukup dulu ya, nanti kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Allah.